Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali mukhtasar sirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyelesaikan bab khurujuhu sallallahu alaihi wasallam ila Taif, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif dengan tujuan untuk mencari orang-orang yang bisa dijadikan sebagai partner dalam dakwah untuk melindungi beliau. Kita masuk pada bab selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah, al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Thumma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Baitil Maqdis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan di malam hari menuju Baitul Maqdis. Rakiban 'alal Buraq, menunggangi hewan bernama Buraq. Buraq lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Suhbata Jibril alaihi salatu wassalam, ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Isra Mi'raj itu yaqzatan, secara sadar, roh dan jasad. Bukan manaman, bukan mimpi. Berdalilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Para ulama menyebutkan kalimat abdihi, penyebutan abdun, itu menunjukkan bahwasanya beliau itu Isra dengan jasad dan rohnya. Karena dengan itu beliau sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi maqam ubudiyah. Kalau seandainya hanya semata-mata mimpi, maka tidak mungkin diibaratkan atau diistilahkan dengan abdun. Ini sebagai bantahan bagi sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya beliau Isra Mi'raj itu mimpi. Fanazzala hunak. Beliau pun singgah di sana, yakni di Baitul Maqdis. Wassalla bil anbiya'i imaman, beliau mengimami para nabi salat di sana. Wa rabbatal buraq bi halqati babil masjid, dan beliau menambatkan, mengikat buraq di salah satu lingkaran yang ada di pintu masjid. Dan pada malam itu pintu yang dijadikan sebagai tempat tambatan buraq tidak bisa ditutup dan tidak bisa digerakkan. Terus terbuka sampai juru kunci Baitul Maqdis memanggil tukang kayu, orang-orang yang ahli dalam bab pertukangan. Mereka semuanya angkat tangan dan mereka menganggap bahwasanya ini ada unsur yang lain, bukan semata-mata kerusakan, karena memang tidak rusak. Mereka menganggap bahwasanya malam ini akan kedatangan tamu. Niat mereka untuk memantau siapa yang datang, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka semuanya tertidur di malam itu. Jadi tidak ada yang tahu kalau Rasul datang ke Baitul Maqdis. Thumma araja bihi ila sama'id dunya. Kemudian beliau naik menuju langit dunia. Sebelum beliau naik, setelah mengimami para anbiya, beliau diberi tawaran oleh Malaikat Jibril dua minuman. Yang pertama susu, yang kedua khamr. Beliau mengambil susu dan meminumnya. Malaikat Jibril mengatakan, asabtal fitrah, engkau telah mengambil fitrah dan engkau telah menyelamatkan umatmu. Fara'a fiha Adam. Pada langit yang pertama ini, beliau melihat Nabi Adam, ruhan, ruhnya saja. Dan Nabi Adam ketika menyambut Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memanggilnya dengan sebutan anak. Marhaban bibni salih wan nabiy salih. Selamat datang putraku yang saleh dan nabi yang saleh. wa ra'a arwahas su'ada an yaminihi wal ashqiya an shimalihi. Nabi Adam diberi izin oleh Allah untuk bisa melihat roh anak keturunannya yang selamat di sebelah kanannya dan roh anak keturunannya yang binasa dari alas sebelah kirinya. Jadi kalau Nabi Adam melihat sebelah kanan, beliau tersenyum, beliau melihat sebelah kiri, beliau menangis karena beliau diberi izin untuk melihat roh seluruh anak keturunannya. Thumma ila tsaniyah, kemudian naik kembali ke langit yang kedua. Dan setiap kali naik itu meminta izin kepada penjaga langit. Ketika naik ke langit yang kedua, fara'a fiha Isa wa Yahya. Beliau melihat Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Yahya ruhan, Nabi Isa ruhan wa jasadan. Nabi Yahya dalam kondisi sudah meninggal, melihat rohnya. Tapi kalau Nabi Isa, jasad dan rohnya masih hidup. Tsumma ila tsalitsah, kemudian naik ke langit yang ketiga, fara'a fiha Yusuf. Beliau melihat Nabi Yusuf. Sama ruhan. Dan nabi-nabi ini ketika menyambut Rasul, mereka memanggilnya dengan akh marhaban bil akh as-salih wan nabi as-salih. Thumma ila rabi'a fara'a fiha Idris. Naik ke langit yang keempat melihat Nabi Idris. Thumma ila al-khamisa fara'a fiha Harun. Ke langit yang kelima beliau melihat Nabi Harun. Thumma ila as-sadisah fara'a fiha Musa. Naik ke langit yang keenam, beliau melihat Nabi Musa. Falamma jawazahu baka. Ketika Nabi hendak melewati Nabi Musa menangis. Faqilalah, maka beliau ditanya, ma yubukik, apa yang membuat engkau menangis? Qala abki anna ghulaman bu'itha ba'di yadukhulu jannata min ummatihi aktharu mimma yadukhuluha min ummati. Saya menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku, umatnya masuk ke dalam surga lebih banyak daripada umatku. Umat Nabi Musa itu terhitung termasuk banyak. Pada hadis tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga biduni hisab wala adab, ketika itu Rasul ditampakkan beberapa nabi dan beberapa umat. Ketika beliau ditampakkan umat Nabi Musa, beliau mengira itu umat beliau. Karena saking banyaknya. Banyak umat beliau, tetapi masih banyak umat Nabi kita SAW. Dan umat Nabi Musa di masanya sempat mendapatkan gelar sebagai umat terbaik di masanya. Adapun umat Nabi kita SAW terbaik sepanjang masa. Alhamdulillah. Thumma araja bihi ila as-sama'i as-sabi'ah, kemudian naik lagi ke langit yang ketujuh. Falaqiya fiha Ibrahim. Beliau pun melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim sama seperti Nabi Adam menyambut Rasul dengan memanggilnya marhaban bi ibni salih wan nabiyyi salih. Selamat datang putraku yang saleh dan nabi yang saleh. Dan Nabi Ibrahim digelari sebagai Abul Anbiya. Bapaknya para nabi. Karena banyak dari keturunan beliau yang menjadi nabi dan rasul. Dan ketika rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim, posisinya beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Rumah yang makmur. Rumah itu setiap harinya dikunjungi oleh 70 ribu malaikat yang ibadah di situ. Kalau sudah ibadah, tidak akan kembali lagi sampai kiamat. Diganti dengan 70 ribu malaikat lain yang baru ibadah. Terus setiap hari seperti itu. Ila ayyasha Allah. Thumma ila sidratil muntaha. Kemudian naik menuju sidratul muntaha. Menuju kepada sidratul muntaha. Sidratul muntaha itu pohon. Pohon yang sangat besar. Daunnya itu lebar. Satu helai seperti telinga gajah. Bahkan mungkin lebih besar. Dan pohon Sidratul Muntaha ini sangat indah. Bisa berubah-ubah. Nabi SAW saja tidak mampu untuk mensifati keindahannya. Saking indahnya dan tidak pernah dijumpai di dunia. Dan di Sidratul Muntaha ini ada empat air mata. Apa air? Kok air mata? Ada empat air. Mata air. Ada empat mata air. Ya. Dua menuju. Dua itu kelihatan. Yang dua lagi seperti kayak abstrak. Ya. Dan di antara empat mata air ini Sungai Nil. Thumma rufi'a ilal baitil ma'mur. Kemudian beliau naik ke Baitul Ma'mur. Wallahu a'lam bagaimana cara menjamakkan antara keadaan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur dengan beliau diangkat naik ke Baitul Ma'mur. Secara konteks dari penulis di sini, beliau menyebutkan bahwasanya Baitul Ma'mur itu posisinya di atasnya Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Yundur. Fara'a hunaka Jibril fi suratihi lahu 600 janah. Dan di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, diizinkan untuk melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya 600 sayap. Satu helai sayap menutupi ufuk. Jarak antara ujung telinga dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Wa huwa qauluhu ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan ini adalah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul melihat malaikat Jibril pada kesempatan yang lain, yaitu pada Sidratul Muntaha. Di situ berpisah antara malaikat Jibril dengan Rasul. Rasul naik terus. Malaikat Jibril tidak diizinkan untuk naik. Sudah berhenti sampai situ. Itu sudah batasnya malaikat Jibril. Tidak bisa naik lagi. Sudah terlarang. Wa kallamahu rabbuhu. Beliau naik terus ke atas sampai sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun diberi izin untuk mendengarkan goresan pena takdir, dan beliau juga melihat malaikat Israel malaikat Israfil memegang sangkakala dan sudah memasukkan sangkakala tadi ke dalam mulutnya, tinggal menunggu kapan ditiup. Di depannya itu adalah Lauhul Mahfudz. Dan Israfil dilarang untuk melihat Lauhul Mahfudz. Dia sama sekali tidak menggerakkan matanya untuk ngelirik. Ya, betul-betul fokus memegang sangkakala. Wa kallamahu rabbuh. Allah Ta'ala mengajak bicara beliau. Wa atahu ma'atahu. Dan Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada beliau. Wa atahu salat. Dan Allah memberikan kepada beliau anugerah salat. Fakanat qurrata aini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat itu adalah penyejuk mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasul sedang sedih, sedang gundah gulana, sedang sempit menghadapi masalah yang besar, salat. Ya. Manggil Bilal, ya Bilal, arihna bis-salat. Wahai Bilal, buat kita tenang dengan salat. Jadi tempat curhatnya Rasul, tempat mengadunya Rasul itu sholat. Entah sholat wajibnya, atau sholat sunnahnya, atau sholat malamnya. Terlebih khusus sholat malam. Kemudian beliau kembali, ini dipangkas sama penulis. Ketika di langit yang keenam ketemu Nabi Musa, ditanya, kamu dapat apa? Rasul menjawab, saya dapat sholat. Berapa kali? 50 kali sehari. Katanya Nabi Musa balik, umatmu tidak bakal mampu. Malaikat Bani Israel aja yang lebih kuat dari umatmu tidak mampu mereka. Rasul melihat Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengisyaratkan untuk menuruti Nabi Musa. Naik lagi ke atas. Minta keringanan. Dipotong 10. Jadi 40. Ketemu lagi sama Nabi Musa, ditanya, dapat potongan berapa? Jadi 40. Balik, tak bakal mampu umatmu. Terus bolak-balik sampai tinggal 5. Sudah tinggal 5, ketemu sama Nabi Musa, ditanya lagi, sudah dapat potongan berapa? 5. Balik, umatmu gak bakal mampu. Katanya Rasul, saya sudah malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wis cukup, saya pasrah dengan 5 ini. Kemudian beliau pun berlalu. ketika sudah mulai berlalu, berjalan, melanjutkan perjalanan, ada suara yang memanggil bahwasanya ketetapan itu sudah ditetapkan, tidak bisa dirubah lagi. 5 sama dengan 50. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi wa akhbarahum. Ketika di pagi harinya Rasul menyampaikan kepada kaumnya dan memberitakan berita semalam. Jadi dalam waktu satu malam berangkat ke Baitul Maqdis, naik ke langit ketujuh, pulangnya tanpa transit, langsung langit ketujuh menuju ke Mekah. Ya, pagi harinya ngomong sama kaumnya. Ishtadda takdzibuhum lah, mereka semakin mendustakan Nabi. Ya, goncang ya ikhwah. Bahkan orang-orang yang simpati dengan Islam ketika itu mulai mundur, mulai goyah. Karena kaget dengan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara logika enggak mungkin manusia biasa dengan keterbatasan teknologi dan transportasi bisa melakukan perjalanan yang begitu panjang dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis ya. Kemudian sempat sholat di sana dari Baitul Maqdis langsung ke langit yang ketujuh. Padahal ke langit itu lama, malaikat saja itu dapat keistimewaan sama Allah bolak-balik dari langit ke dunia itu sehari. Kalau seandainya tidak dapat keistimewaan, itu bisa ratusan tahun perjalanan. Tapi dapat keistimewaan ya dipercepat sama Allah sehari, ya, sehari. Ini Nabi bukan sehari, semalam sampai langit ketujuh balik lagi. Terus gitu ketemu para nabi, iso ngobrol wa ila akhirih, balik ke Mekah. Ya otomatis goyah merekanya. Ini berita macam apa ini? Apa mana yang Muhammad ini? Semakin meyakinkan bahwasannya Rasul ini enggak genah. Wasa'alu ayyasifa lahum Baitul Maqdis. Mereka pun mengetes Nabi. Coba sebutkan kepada kami bagaimana ciri-ciri Baitul Maqdis. Fajallahu Allahu lahu hatta ayana. Allah pun langsung menampakkan Baitul Maqdis secara gamblang di hadapan mata beliau hingga beliau menyaksikannya dengan kedua matanya. Dalam sebuah hikayat, Baitul Maqdisnya diangkat sama Allah. Jadi dari Palestina diangkat, dibawa ke Mekah. Dan tidak ada satupun mata yang tahu dan sadar kalau Baitul Maqdis sedang dipindah. Ya, ini kudratullah azza wa jalla. Langsung melihat. Hanya Rasul yang melihat Baitul Maqdis diangkat di hadapan beliau. Dan bisa mensifati baban ba'da bab. Pintu demi pintu. Pintu ini, warnanya ini, kayunya ini, tingginya sekian, terbuat dari ini. Pintu yang kedua. Wa ila akhirih sifati rabih ya. Melungu mereka. Ya benar memang. Mereka otomatis tahu Baitul Maqdis. Karena itu termasuk rute utama mereka untuk berdagang ke Syam. Mesti melewati. Mampir ke Baitul Maqdis itu sesuatu yang biasa. Mungkin bagi mereka itu kayak rest area begitu. Perjalanan jauh ke Syam untuk dagang. Mampir ke Baitul Maqdis. Dan mereka menghormati Baitul Maqdis. Minta sama Rasul. Kayak gimana sih Baitul Maqdis? Kamu tidak pernah ke sana kok. Semalam bisa ke sana. Kayak gimana Baitul Maqdis? Tampakkan sama Allah langsung sifati satu-satu. Wa ja'ala yukhbiruhum bih. Rasul langsung menyampaikan bagaimanakah sifat Baitul Maqdis secara rinci. Wa la yastati'una an yaruddu 'alaihi syai'a. Mereka tidak mampu membantah sedikit pun. Wa akhbarahum an 'airihim allati ra'aha fi masrahu wa marji'i wa an waqti qudumiha wa 'anil ba'ir alladhi yaqdamuha. Gak cuma itu, Rasul juga memberitahu mereka tentang kafilah dagang mereka yang ditemui oleh Rasul selama perjalanan. Ketemu, iki ada kafilah dagangnya orang Quraisy ini, ketemu semua. Disebutkan kapan mereka tiba di lokasi dan berapa jumlah onta yang mereka pakai. Itu dikasih tahu sama Rasul. Kamu ada rombongan kafilah dagang ya, itu ada fulan, pakai ontanya sekian. Itu singgah di sini, singgah di situ. Bingung mereka. Fakahan al amru kama qol, dan kenyataannya seperti itu. Iyo benar yo. Apa tenanan yo. Kuina langit to semalam iku. Tapi tetap gak mau percaya. Falam naziduhum dzalika illa thubura, tidaklah menambah mereka hal itu kecuali kedengkian dan kesombongan. Wa abad dhalimuna illa kufura. Dan orang-orang dhalim lebih memilih untuk mengingkarinya. Tayyib. Itu peristiwa besar dalam Islam, ya ikhwah. Termasuk ke mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan untuk beliau. Alhamdulillah wulidna 'alal Islam. Kita tinggal mengimani saja, ya. Wallah alam kalau seandainya kita hidup di masa itu dan melihat mendengarkan langsung dari Rasul menyampaikan berita seperti itu, enggak tahu kita bisa beriman enggak ketika itu. Orang-orang yang jelas-jelas melihat Rasul saja, mereka menentang. Abu Bakar As-Siddiq satu-satunya orang yang langsung menerima. Saya akan membenarkan dan percaya dengan ucapannya Muhammad yang jauh lebih enggak masuk akal lagi. Kalau dia yang mengucapkan, saya percaya. Tidak ada keraguan sama sekali. Semalam ke langit, betul-betul ke sana. Dapat fadilah, na'am. Naik buruk, iya. Ketemu Malaikat Jibril, na'am. Tidak ada yang dilakukan sama sekali dengan beliau. Fasummiya Siddiqul Akbar. Tayyib, setelah itu, penjelasan tentang Al-Hijrah. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.